Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Khani fil din a'azakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitab Tauhid sampai dalam bab yang ke-38. Itu bab yang menjelaskan tentang pentingnya kita untuk mentaati waliul amr, baik dari kalangan para ulama, demikian pula umara, dalam perkara yang ma'ruf. Dan ini satu prinsip yang menjadi keyakinan ahli sunnah, yang kemudian di sini beliau mentanbih dalam bab ini, babun man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Barang siapa yang mentaati para ulama dan umara dalam haramkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka sebagai Rabb, sebagai tandingan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa, sebentar ada tamu ya? Sebentar aja. Kita kembali pada bab yang disebutkan di sini, yaitu barang siapa yang mentaati para ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, demikian pula menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka berarti telah menjadikan mereka sebagai rob-rob. Yang kemudian kita masuk pada dalil yang ketiga yang disebutkan di sini, setelah membawakan atsar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Adi bin Hatim ini sahabat Nabi yang beliau sebelumnya adalah dari kalangan ahlul kitab, sehingga beliau sedikit banyaknya mengetahui tentang kondisi ahlul kitab, baik Yahudi demikian pula Nasara, ya, tentang kebiasaan mereka dan ritual-ritual ibadah mereka. Yang kata beliau, annahu sami'an nabiyya alaihi salatu wassalam yaqra'u hadhil ayah. Adi bin Hatim suatu hari mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca firman Allah Azza wa Jal dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, bahwa mereka ahlul kitab telah menjadikan rahib-rahib, ini para ulama mereka, ruhbanahum, demikian rahib-rahib ini ahli ibadah dari kalangan Nasara. Adapun ahbar yakni para ulama dari kalangan Yahudi, ya, bahwa mereka ahlul kitab telah menjadikan para ulama dari kalangan Yahudi, demikian pula ahli ibadah dari kalangan kaum Nasara, sebagai arbaban, rab-rab, ya, sebagai sembahan-sembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita, ya, tentang bagaimana kebiasaan ahlul kitab yang mereka sadar ataupun tidak, ya, sengaja ataupun tidak sengaja, telah menjadikan tokoh-tokoh mereka, ya, tokoh-tokoh ritual dari para ulamanya, demikian pula yang dikenal dengan ibadahnya, ya, ahbarnya ataupun rahibnya, sebagai rob, ya, sebagai sembahan yang dipatuhi, yang ditaati dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kata Adi bin Hatim, faqultu lahu, maka aku katakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna lasna na'buduhum, kata beliau, sesungguhnya kami ya Rasulullah dahulu tidak pernah menyembah mereka, ya, tidak pernah menyembah, ya, tokoh-tokoh kami, para ulama kami, dan ahli ibadah kami. Qala, nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramahu Allah fatuhilluna, bukankah ketika mereka mengharamkan perkara yang Allah halalkan, maka kalian pun ikut mengharamkannya? Dan demikian pula ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut, ya, menghalalkannya? Faqultu bala, aku katakan, kata Adi bin Hatim, ya, memang demikian ya Rasulullah. Ya, qala fatilka ibadatuhum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka demikianlah bentuk peribadahan, ya, mereka kepada tokoh-tokoh mereka sendiri. Rahu Ahmad wa Tirmidhi wa Hassanahu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Tirmidhi di dalam Jami ataupun di dalam sunannya, Sunan Tirmidhi, dan mengatakan Hasan. Maka di dalam hadis yang mulia ini, ya, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, ya, bahwa di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, kebiasaan ahlul kitab yang mereka hulu, ya, melampaui batas atau berlebihan di dalam mentaati tokoh-tokoh mereka, ya, di dalam mentaati tokoh-tokoh mereka. Ya, memang dari satu sisi, ya, kita sebagai kaum muslimin diperintahkan di dalam Islam untuk memuliakan, menghormati, ya, para ulama, demikian pula para umara, para penguasa, namun dalam batas-batas syar'i, ya, tidak boleh berlebihan, sehingga ketaatan kita, kepatuhan kita kepada para ulama, ya, kepada penguasa, ya, ini terbatas hanya dalam perkara yang ma'ruf. Selebih itu, ya, dalam perkara yang ada unsur pelanggaran syariat, maka la sam'a wa la ta'ah, tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh untuk mentaati dan mematuhi mereka. Bahkan bukan hanya para ulama, bukan hanya para umara, penguasa, siapapun itu. Ya. Apalagi yang levelnya di bawah mereka. Ya. Rakyat biasa, warga masyarakat biasa. Ya, maka dalam hal ini kita punya prinsip la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh taat kepada siapapun dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara kebaikan. Ya. Nah, sehingga ini juga tentunya ya membantah syubhat sebahagian mereka hizbiyun ya yang menghalalkan demonstrasi yang membolehkan untuk melakukan aksi turun ke jalan ya dengan bahasa untuk menampakkan solidaritas kaum muslimin. Ya, meskipun dengan istilah demonstrasi damai, ya, atau yang semisalnya, karena merasa ini dilegalkan oleh penguasa, ada undang-undang yang melindunginya, sehingga ini tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Ya, sudah dilarang. Ya, maka kita katakan bahwa demonstrasi bukan dari Islam. Ya, itu berasal dari orang-orang kafir. Sehingga kalaupun ya, negara atau sebuah pemerintahan melindungi bahkan melegalkan memberikan aturan khusus membolehkan ya, kaum muslimin untuk turun ke jalan ya, memberikan aspirasinya dengan demonstrasi, maka tetap kita pada prinsip tidak boleh untuk mentaati mereka ya, dan kita tentunya harus mendahulukan ya, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala daripada ketetapan manusia ya. Nah, oleh karena itu, ya di antara faedah yang lain juga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, ketaatan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini teranggap sebagai bentuk peribadahan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan ya, kepada seseorang dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini teranggap sebagai peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat ya permasalahannya. Ya, kita sudah tahu misalkan sebuah hukum kemudian ternyata karena yang menetapkan si fulan kemudian kita ikuti, maka haram hukumnya. Berarti kita telah beribadah kepada orang itu. Kita telah menyembah orang itu. Sadar ataupun tidak. Ya. Mau ataupun tidak mau. Ya. Suka ataupun tidak suka. Berarti Anda telah menyembahnya. Kok demikian? Iya. Ya. Mereka orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Nasara. Mereka bukan sujud. Ya. Bukan ruku. Bukan menyembah, mencium lutut. Ya. Pendetanya atau rahibnya ya, sehingga mereka dikatakan beribadah kepada pendetanya, menyembah kepada pendetanya, bukan. Tapi bentuk ibadah mereka kaum Nasara, kaum Yahudi kepada tokoh-tokoh mereka itu dalam hal mentaati mereka ya, mengikuti fatwa mereka dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini sebuah faedah penting yang harus kita perhatikan, bahwa ibadah itu ya, tidak hanya terbatas pada ya, sholat, ya, pada zikir, ya, pada puasa, atau yang semisalnya. Namun termasuk ibadah adalah ya, ketaatan, kepatuhan. Ini ibadah. Ya. Oleh karena itu, di antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mentaati penguasa. Kenapa? Allah perintahkan itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ketaatan yang terbatas kepada waliul amr, kepada para ulama dan kepada para umara. berbeda halnya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kepatuhan hanya sifatnya mutlak, ya tidak bisa ditawar-tawar. Yang merupakan harga mati harus taat. Karena semua apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ya titahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kaum muslimin pasti baik. Ya. Berbeda halnya dengan perintah, aturan, fatwa para ulama, demikian pula ketetapan penguasa. Ya, mereka adalah manusia biasa sehingga ya kullu qalin yu'khad wa yutrak. Ya, setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali apa yang datang dari syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa mengikuti para ulama ya, ataupun seseorang dalam perkara pelanggaran syariat berarti telah menjadikan mereka sebagai rob. Berarti telah menjadikan mereka sebagai rob. Ya. Sebagai sembahan. Ya, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu haram hukumnya. Ya. Maka ini di antara ya, bukti yang menunjukkan bahwa Islam ini merupakan agama yang sangat objektif. Ya. Tidak memperhatikan siapa yang mengucapkan, tapi yang diperhatikan adalah sumbernya itu dari mana. Kalau yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka sami'na wa ta'na. Ya. Demikian pula apa yang diterapkan oleh ulama salaf. Kita timbang dengan timbangan syariat, Al-Quran dan Al-Sunnah di atas kepala kita. Ya. Yang kemudian para ulama menerangkan terkait dengan mengikuti para ulama dan umara ya dalam perkara menghalalkan apa yang Allah haramkan apa yang sebaliknya, ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu mengikuti mereka maksudnya mengikuti para ulama ataupun umara dalam kondisi ridha dengan ucapan mereka dan bahkan mendahulukan mereka ya, dan murka terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti para ulama, mengikuti para umara dalam kondisi ridha kepada mereka dan mendahulukan pendapat mereka lalu murka dengan hukum Allah, maka dia kafir. Karena seperti ini kafir. Luar dari Islam. Nah. Ini tadi telah kita sebutkan di awal. Yaitu dalam hal apa? Menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Atau sebaliknya. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian yang kedua. Mengikuti mereka. Mengikuti para ulama dan umara. Dalam kondisi ridha terhadap hukum Allah. Ridha terhadap hukum Allah Azza wa Jal. Ya, dan bahkan mengetahui bahwa hukum Allah itu ya, yang paling sempurna. Dan yang paling memberikan maslahat dan kebaikan kepada manusia. Akan tetapi karena hawa nafsu. Dia mengambil pendapat atau fatwa seorang alim. Lebih memilih untuk menerapkan ketetapan penguasa yang menyelisih syariat. Makanya seperti ini tidak kafir. Namun dia fasik. Ya, dan termasuk orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya. Jadi tidak sampai kafir, keluar dari Islam, tidak sampai. Ini apabila sebabnya apa? Kan hawa nafsu. Dan itu banyak ya. Sebagian penguasa mereka masih sholat. Bahkan menampakkan syiar-syiar Islam. Bahkan mempersilahkan, membolehkan kaum muslimin untuk menerapkan syariat agamanya. Silakan. Karena hawa. Ya, karena hawa nafsu. Ya, karena ya, popularitas. Karena tendensi duniawi atau yang lainnya. Karena jabatan. ataupun karena syubhat, ya, yang akhirnya lebih lebih mendahulukan apa hukum atau mengikuti fatwa seorang alim atau para umara dalam kondisi dia ridho terhadap hukum Allah. Ya, ini fasik besar. Dan jenis yang ketiga yaitu orang-orang yang mengikuti para ulama dan umara dalam kondisi jahil, ya, tidak mengerti sama sekali. Ya. Bahkan dia menyangka bahwa itu adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menyangka bahwa apa yang difatwakan oleh seorang alim, apa yang diterapkan oleh seorang penguasa, itulah hukum Allah. Nah, dia jahil, tidak mengerti apa-apa. Ya, makanya seperti ini. Ada dua macam, dua jenis. Yang kata Ibn Utsaimin rahimahullah, yang pertama, ya, apabila kondisinya itu memungkinkan untuk mengetahui kebenaran, ya, memungkinkan untuk mengetahui kebenaran, ya, namun dia, ya, menyepelekan, tidak mau mempelajari Islam, maka dia berdosa. Dia berdosa, ya, dengan kejahilannya itu. Ada pun sebab yang kedua atau kondisi yang kedua, seorang yang jahil, ya, tidak mengetahui apa-apa dan tidak memungkinkan baginya untuk belajar, sehingga akhirnya dia pun mengikuti fatwa seorang alim atau mengikuti ketetapan dan aturan penguasanya taklidan lahum, karena mengikuti sekedar membebek kepada mereka, mengikut buta kepada mereka, gak tahu apa-apa, ya. Dan dia menyangka itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Maka seperti ini, ya, la syai'a alaihi, tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Ya. Nah, maka di sini, ya, para ulama merinci, ya, tentang kondisi orang-orang yang mengikuti fatwa seorang alim, ya, atau aturan penguasa menjadi beberapa golongan yang aturan tersebut, fatwa tersebut bermaksiat melisi syariat misalkan. Ini ada beberapa kondisi, bisa kafir, ya, kondisinya apabila apa dia ridho dengan perkataan itu, bahkan lebih mendahulukan, bahkan dia benci dengan, ya, hukum Allah, ini kafir orang seperti ini. Kemudian yang kedua, apabila dia mengikuti fatwa ulama tersebut dalam kondisi dia tahu itu salah karena hawa nafsu, maka yang seperti ini tidak sampai keluar dari Islam, namun terjadi dalam perbuatan dosa besar. Nah, demikian pula yang ketiga, orang yang jahil tidak mengerti apa-apa, sekedar ikut-ikutan, ya, dan bahkan dia menyangka itu hukum Allah. Ini ada dua kondisi. Apabila dia termasuk orang yang mufrid, ya, orang yang menyepelekan untuk belajar Islam yang benar, ya, akhirnya dia jatuh dalam kesalahan, ikut-ikutan, maka dia berdosa. Namun apabila kondisi yang kedua, dia mengetahui atau dia tidak mengetahui, dia jahil, dalam kondisi dia tidak memungkinkan untuk belajar, gak tahu apa-apa, betul-betul, ya, orang bilang nol putul, ya, gak ada modal sama sekali dan gak ada kesempatan untuk belajar, maka akhirnya dia pun ikut-ikutan dan bahkan dia menyangka itulah kebenaran. La syai'a alaihi, tidak ada dosa baginya. Ya, maka demikian pula kita menyikapi ahlul fitan. Ya, orang-orang yang terjatuh dalam fitnah, kesatan dan hizbiyah. Orang yang menjadi dai-nya yang ketol memusuhi ahlus sunnah, bahkan dengan suara yang lantang menyebarkan fitnah dan kebencian terhadap para ulama, para masyaikh ahlus sunnah dan ahlus sunnah itu sendiri, maka diberlakukan hukum hajar kepadanya. Ya, la salam wa la kalam. Tidak boleh mengucapkan salam, tidak boleh berbincang-bincang dengannya, maka menjauh darinya. Kenapa? Bahaya ini orang. Tapi kalau kita ketahui ini orang cuma ikut-ikutan, ya, sekedar terbawa, maka ya, tentunya sikap kita berbeda. Ini yang pertama. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam suwab. Nampaknya sudah isya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.